sepanjang nafasku telah kuhabiskan meracuni kuntu bunga yang kupeti. Sepanjang nafasku telah kuhabiskan meracuni kuntu bunga yang kupetik hingga dipertemukan hidupku hidupmu akan kuakhiri permainanku. Yeah.